hancuran menimpa kulit yang bening. Perawan desa yang sedang mandi tak sadar kecantikannya. Tentram dan damai. Di satu hari pagi yang ini mulainya cerita ini. Datang antenar kota merusak segala. Senjata adanya, dia mulai merayu. Malam perawan desa mudah membujuknya, maka jadilah dia segera pulang kembali. Pejabat muda harum namanya, tak mungkin diusik lagi. Akibat nafsu pria.